rasa cinta dalam hati. Tak tahu harus bagaimana untuk raba mimpi atau nyata, dan berakan nasaran suasana dalam rangka sayang atau cinta yang sebenarnya. Dan